Hei, marilah bersama-sama. Usahlah engkau bersedih hati. Minggu yang cerah ini marilah, jangan lewatkan begitu saja. Lupakan saja luka hatimu, hai kawan. Janganlah kau hiraukan sedih dan duka. Minggu yang cerah, suasana hati riang. Marilah hai kawanku bergembira. Saja luka hatimu, hai kawan. Janganlah kau hiraukan sedih dan duka lara. Minggu yang cerah, suasana hati riang. Marilah hai kawanku bergembira. Marilah hai kawanku bergembira.